tentang wahai Allah, turunkan, terangkan kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 209 ini. Fadu'iya Umaru faquri'at alaih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil dan dibacakan ayat tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Lalu ia berkata, ya Allah, terangkan kepada kami di dalam khamr dengan keterangan yang jelas. Panazalatil ayatu allati fin nisa. Maka turunlah ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. An-Nisa ayat 43. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqama as-salata nada alla yaqrabanna as-salata sakranu. Artinya, maka dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengumandangkan azan atau seorang Bilal yang merupakan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengumandangkan azan, mereka mengucapkan, jangan sekali-kali orang mabuk mendekati masjid, jangan sekali-kali orang mabuk mengerjakan sholat. Itu diucapkan. Ini tahapan kedua. Fadu'iya Umar faquri'at alaih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil lagi, kemudian dibacakan kepada beliau ayat ini, An-Nisa ayat 43. Faqala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Lalu ia berkata lagi, ya Allah, terangkan kepada kami di dalam khamr dengan keterangan yang jelas. Fanazalat al-ayatul lati fil ma'idah. Maka turunlah ayat yang ada dalam surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? 91. Ya, 91. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil, kemudian dibacakan kepada beliau ayat yang ketiga ini dalam tahapan-tahapan pengharaman khamr. Maka ketika dibacakan ini, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Al-Maidah ayat 91. Apakah kalian, maka berhentilah kalian dari pekerjaan itu, minum khamr. Maka Umar bin Khattab berkata, intahaina, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Ini merupakan ayat yang paling tegas dalam pengharaman khamr. Dan begitulah sikap sahabat ketika mereka mendapati syariat, nas dari Al-Quran dan Sunnah. Nas itu apa artinya? Keterangan yang tegas, itu nas artinya. Ya, dalil yang tegas, itu arti nas. Kalau ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, baik berupa perintah atau berupa larangan, langsung mereka sangat taat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang definisi khamr. Nah, ini kita perlu bahas. Tidak ada dalam buku kita, saya ambilkan dari tafsir Imam Nukasir. Al-khamru innahu kullu ma khamaral akla. Definisi khamr adalah setiap yang membuang akal, yang menutup akal, yang membuat orang mabuk. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Makanankah, minumankah, setiap yang memabukkan itu khamr. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 379, di paragraf yang kedua. Penulis mengatakan, wa kana hadzal bayan zajiran linnufusi anhuma li'anna al-aqila yurajjihu ma tarajjahat maslahatuhu wa yajtanibu ma tarajjahat madarratuhu walakin lamma kanu qad allafuhuma wa sa'uba at-tahtimu bitarkihima awwala wahlatin qaddama hadhihi al-ayata muqaddimatan lit-tahrimi alladhi dhakarahu fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh ila qawlihi ta'ala muntahun. Ya, kita baca. Dan penjelasan ini, hadzal bayanu zajiran linnufusi anhuma, merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut. Li'anna al-aqila yurajjihu ma tarajjahat bi maslahatuhu. Karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar. Apa maksud kemaslahatannya? Kebaikannya. Maslahat itu apa artinya? Kebaikannya. Yang kebaikannya lebih besar. Orang berakal seperti itu. Jadi diajak berpikir dulu. Di ayat pertama tentang khamr diajak pikir dulu. Mana yang lebih baik nih? Ini kalau kita kerjakan, maka akan mendatangkan kebaikan begini. Kalau kita kerjakan, akan kalau kita tinggalkan akan mendatangkan kebaikan begini. Kalau kita kerjakan akan mendatangkan keburukan begini. Maka orang yang berakal, dia mendahulukan mana yang mendatangkan banyak kebaikan dari dua hal tersebut. Mana yang lebih banyak mendatangkan kebaikan? Apakah minum khamr ataukah tidak minum khamr? Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, wa yastanibu ma tarajjahat madarratuhu, dan ia akan menjauhi sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Begitulah orang berakal. Ya, semestinya seperti itu. Jangan dia main taruhan, main modal nekat, tidak. Ya, tetapi mana yang lebih mudaratnya lebih besar, dia menjauhinya. Walakin lamma kanu qad allafuhuma. Nah, ini. Akan tetapi ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut, artinya seperti yang saya sudah bilang, khamr, judi itu kebiasaan mereka. Biasa, Pak. Biasa. Ini sulit untuk kalau seandainya langsung diharamkan. Karena sudah jadi biasa. Sebagaimana minuman biasa. Seperti orang minum teh, seperti orang minum kopi, seperti orang minum jamu, biasa. Judi juga seperti itu. Ya. Seperti orang membuang waktunya dengan pekerjaan-pekerjaan, dia membuang waktunya dengan judi. Ini sudah biasa. Maka kadang-kadang sesuatu kebiasaan yang buruk sulit dirubah kecuali dengan perjuangan. Kebiasaan buruk sulit dirubah kecuali dengan perjuangan. Penyakit anak-anak muda dan penyakit anak laki-laki yang belum menikah, yang sudah sampai kepada syahwatnya, adalah, mohon maaf, masturbasi. Ini penyakit. Karena tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya. Ini penyakit buruk. Kebiasaan ini sulit untuk dirubah. Cara yang bisa dia merubah, dia harus berpikir, mana yang baiknya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Itu yang diajari oleh Al-Quran dalam ayat ini. Nah, semestinya kita juga, apabila mempunyai kebiasaan buruk, ayo kita timbang-timbang. Mana kebaikannya yang lebih baik, yang lebih banyak dibandingkan keburukannya. Itu yang kita berusaha. Agar kebiasaan buruk itu hilang dari diri kita, kita sering berpikir, mana kebaikannya yang lebih buruk. Kebaikannya yang lebih banyak maksud saya. Dan keburukannya sedikit. Itu yang kita berusaha. itu yang bisa mendidik seseorang untuk merubah kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk misalkan dalam perkara bergaul. Dia tadi sebelum subuh berpikir salah satu konsep seorang sukses bergaul itu adalah layyinul janib. Artinya ramah dengan sesama. Memperhatikan perasaan orang lain, memperhatikan perasaan sekitar, memperhatikan perasaan orang yang berinteraksi dengan kita. Ketika ini kita kerjakan, maka kita akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Dan itu bisa merubah sikap kita, sikap buruk kita yang sudah menjadi kebiasaan, diantaranya egoisme, hanya ingin menang sendiri, diantaranya hanya ingin mendahulukan pendapatnya sendiri, diantaranya hanya ingin terlihat sendiri. Ini bisa kita timbang dan bisa kita obati penyakit itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melihat bahwa orang yang ramah dengan sesama, perhatikan perasaan orang lain, dan itu sulit. Itu sulit. Saya pernah punya kisah, mendengar kisah Syekh Abdul Razzaq dalam kunjungan terakhir. Beliau datang ke Indonesia dalam waktu yang lama, biasanya cuma 2-3 hari, maksimal 4 hari. Ini kadang ada hampir 2 minggu datang ke Indonesia, kunjungan terakhir, karena sembari membersihkan atau membetulkan gigi beliau. Yang luar biasa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari akhlak beliau hafizahullah ta'ala adalah, karena itu kedatangan adalah keperluan beliau, bukan sebenarnya tidak ada niatan untuk bertajian, itu pun atas saran dari murid beliau yaitu Al-Ustaz Firanda hafizahullah, untuk ke Indonesia saja. Di Indonesia banyak syekh yang membetulkan gigi, daripada ke negara-negara kafir, mendingan ke Indonesia saja. Maka akhirnya syekh setuju. Kemudian kawan-kawan panitia senanglah, syekh datang dalam waktu yang lama. Dokter senang bisa menemani syekh dalam waktu yang lama. Dan fi'lan ketika diobati itu kan sakit, harus di macam-macam yang gigi kan sakit obatnya. Itu beliau bisa sabar, dan itu terlihat sekali. Salah satu sabarnya tidak pernah mengeluh, untuk agar perasaan para dokter tersebut tetap senang, menjaga perasaan orang-orang sekitarnya. Suatu ketika juga sudah Ustaz Firanda, Syekh Firanda, ini semua biaya saya, tiket pulang pergi saya nanggung, jangan ada yang membiayai saya, karena ini adalah keperluan saya datang ke Indonesia. Sampai beliau mengatakan tadakhalatin niyat, ini niat sudah carut marut, kata beliau, niatnya sudah nyatu, aneh, biar semuanya biaya saya. Kata Syekh, kata Ustaz Granda, Syekh, sudah ada yang nanggung, nanti gak enak sama dia. Lihat jawaban Syekh, bilang ada orang yang lebih dahulu dari dia. Coba lihat. Ada orang yang lebih dahulu dari dia yang sudah nanggung, padahal itu si beliau sendiri, demi menjaga perasaan. Ini kembali ke permasalahan sebuah kebiasaan buruk, egoisme, kemudian ingin mementingkan pendapat sendiri, merasa pendapatnya yang paling benar. Ini kebiasaan buruk. Bisa dirubah dalam diri sendiri. Bagaimana caranya? Menimbang mana yang mudharatnya lebih besar, mana yang kebaikannya lebih besar. Kebaikan lebih besar, mudharat kecil. Sama seperti orang yang sudah kebiasaan minum khamr. Ya, ini makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat tatkala berusaha dipelajari. Sabar itu bisa dijadikan sifat sabar tatkala seseorang berusaha sabar, pelan-pelan. Kadang terseok-seok, kadang dia harus menahan. Kesel banget, kenapa sih begini? Tapi dia harus sabar, pelan-pelan, akan terbiasa. Apalagi kalau tadi kita ambil pelajaran menarik dari penjelasan Syekh, bisa menimbang, berusaha selalu menimbang mana yang mudaratnya lebih besar dan mana kebaikannya yang lebih besar. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini kita ambil dari mana tadi? Karena penulis mengatakan la walakin lamma kanu qad allafuha, akan tetapi ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan allafuhuma, dengan kedua perkara tersebut, wa sa'ubat tahtimu bitarkihima awwala wahlatin, dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, sulit. Kalau sudah kebiasaan langsung diharam, sulit. Karena sudah kebiasaan. Ya. Maka sulit ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Muqaddimatan litahrim alladzi dzakarahu fi qoulihi. Maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ini saya ingatkan, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu trik yang sangat kuat oleh iblis menimbulkan perkebencian dan permusuhan di antara sesama muslim. Harus kita pahami itu baik-baik. Coba jika berhadapan dengan siapapun, kita harus berhusnudzan. Jangan berburuk sangka. Ya, yang menyebabkan kebencian, yang menyebabkan perseteruan, yang menyebabkan permusuhan di antar sesama muslim. Dan ini trik dia yang paling jitu. Dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana qad ya'isa syaitanu an ya'budahu al-musallun walakin fit tahrishi bainak. Artinya sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk mengajak orang menyembah dirinya, putus asa dia, akan tetapi dia tidak putus asa dalam mencerai-beraikan kaum muslim. Coba ya, benar-benar dengan seorang muslim itu yang tulus, tidak ada pura-pura, yang benar-benar A ya A, B ya B, jangan sampai su'udzan, jangan sampai mengadu domba, jangan sampai macam-macam. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah trik iblis yang paling kuat. Walakin fit tahrish bainakum. Kemudian kita lanjutkan. Dan kebencian di antara kalian dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Sering saya singgung masalah bahwa di sini Allah berfirman, kalau kita artikan fahal antum muntahun, lihat ayatnya fahal antum muntahun, di situ sebenarnya adalah pertanyaan, maka apakah kalian mau berhenti? Sering saya disebutkan bahwa pertanyaan ini bentuknya adalah su'alun ingkariyun. Pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Pertanyaan yang merupakan apa? Pengingkaran. Atau penantangan. Ayo, gak mau berhenti? Nah, itu maksudnya. Atau pertanyaan yang menunjukkan kepada perintah. Ayo berhentilah. Makanya penerjemah buku ini mengatakan, berhentilah kamu. Ya, dari mengerjakan perintah. Padahal kalau kita baca ayatnya, maka apakah kamu berhenti? Nah itu dia. Maka apakah kamu berhenti? Artinya, apakah kamu tidak mau berhenti? Sudah buruk seperti ini, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada faedah menarik dari Imam Ibnu Katsir, saya bacakan. Amma ismuhuma fahuwa fiddin. Artinya, kan Allah berfirman, di dalam khamar dan judi ada dosa dan ada kebaikan. Ada keburukan, ada kebaikan. Keburukannya, kata Imam Ibnu Katsir, keburukan kedua ini, judi dan khamar ini adalah di dalam agama. Berarti dosa. Keburukannya, maksudnya adalah dalam agama. Wa ammal manafi'u fadunyawiyah min haitsu inna fiha naf'ul badan wa tahdhimut ta'am wa ikhrajul fadalat wa tashhidu ba'dhil adhan wa ladzatish shiddah almuttaribah allati fiha. Artinya, adapun manfaat yang didapatkan, fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Ism, dosa di dalam judi dan khamr itu nanti di akhirat dirasakan. Adapun kebaikannya, kebaikan dunia. Kebaikannya, kebaikan dunia. Seperti beliau menyebutkan, di dalamnya ada kebaikan untuk badan. Seperti tahdhimut ta'am. Orang kalau minum khamr itu akan sering berkeringat. Artinya proses penghancuran makanan itu cepat. Metabolisme, ya, metabolisme makanan itu cepat dia. Jadi semangat. Wa ikhrajul fadalat, dan banyak keluar apa yang ada dalam tubuh daripada kotoran-kotoran, toksin-toksin. Wa tashhidu ba'dil adhan, mencerdaskan orang. Maka pikirannya jadi tajam, pikirannya jadi fokus, mencerdaskan orang. Waladzatish shiddah almuttaribah allati fiha, dan kelezatan yang dia rasakan, yang benar-benar merasakan lezat bagi orang yang sudah mabuk. Saya juga belum pernah merasakan. Yang jelas penjelasannya seperti itu. Seakan-akan dia fly gitu. Ya. Terbang kemana-mana, bisa menghayal. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa manafi'ul linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan juga, wa kadza bai'uha wal intifa'u bi tsamaniha, termasuk manfaat dari khamr dan judi, khamr terutama, yaitu menjual khamr. Dari penjualan khamr dapat apa? Dapat keuntungan. Ini manfaat duniawiyah. Wa ma kana yuqassimuhu yuqammishuhu ba'dhum minal maisir fayunfiquhu ala nafsihi aw 'iyalihi. Dengan dia menjual khamr tersebut, akhirnya dia bisa memberikan kebutuhan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tetapi kata Imam Katsir, walakin hadhihi al-masalihu la tuwazi madarratuhu wa mafsaduhu ar-rajihah li ta'alluqiha bil aqli wad-din. Tetapi kebaikan-kebaikan ini tidak bisa dibanding dengan mudarat yang ada di dalam khamr dan judi. Karena mudaratnya berkaitan dengan kerusakan akal, dan mudaratnya berkaitan dengan kerusakan agama. Pelajaran menarik dari Imam Ibnu Katsir kita ambil pagi ini adalah, kalau Anda dalam dua pilihan, Anda bingung milih yang mana? Ada dua calon nih. Calon untuk jadikan istri, ya Mas Nasrullah. Ya. Calon untuk jadikan istri, bingung mana yang pilih? Apakah yang mendatangkan kebaikan agama atau mendatangkan manfaat duniawi saja? Cantik banget istri. Yang ini biasa tetapi agama. Maka pada saat itu dahulukan yang mana? Yang agama dan cantik. Ya Mas ya. Yang agama dan cantik. Ini Mas Ovan, dengar. Mas Ovan di dalam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam permasalahan mencari rezeki. Kalau di sana ada, ini kalau saya ambil, gajinya biasa, tapi saya selamat agamanya. Gak ada syubhat. Ya, kemarin siang orang di Jakarta nangis. Ustaz, saya punya pekerjaan membangun gereja, membangun sekolah-sekolah Kristen atau Nasrani. Gimana? Haram ya. Langsung saya jawab seperti itu. Saya juga salah itu jawabnya. Haram. Karena saya sudah capek habis kajian. Haram. Sama sekali ya. Harus keluar. Langsung beliau menangis. Ini bisa diobati dengan cara berpikir tadi. Kalau seandainya kita dihadapan dalam sebuah dua hal, pekerjaan yang biasa saja tidak terlalu mendatangkan keuntungan, tapi halal, no syubhat. Ini pekerjaan, wah gajinya besar, tapi penuh dengan syubhat ataupun yang diharamkan. Maka pada saat itu dahulukan perihal agama. Kenapa? Karena dia menjaga agama dan menjaga akal. Itu pelajaran menarik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan penulis. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadza min lutfihi wa rahmatihi wa hikmatihi." Subhanallah. Ini lihat. Ini luar biasa, Pak. Ini adalah kasih sayang, rahmat dan kebijaksanaan Allah. Saya umumkan di kajian ini bahwa ingat selalu rahmat Allah, kita akan cinta Allah. Cinta Allah itu yang mendorong kita akhirnya tunduk patuh kepada Allah. Apapun resiko duniawinya. Saya ulangi perkataannya. Ingat selalu rahmat Allah itu akan mendorong kita cinta Allah. Cinta Allah itu yang akan menjadikan kita tunduk patuh selalu kepada Allah. Apapun resiko dunianya. Ini salah satunya kita mikirin rahmat Allah. Pengharaman khomer itu nikmat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Coba enggak dibiarkan, ya, khomer dibiarkan orang. Orang mabuk di jalan, enggak bisa kita jalan dengan mobil, dengan motor, enggak bisa. Orang mabuk semuanya, muntah di mana-mana. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu rahmat Allah adalah Allah mengharamkan yang haram. Tuh, garis bawah itu baik-baik. Salah satu rahmat Allah, Allah mengharamkan yang haram yang pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Mengharamkan zina, mengharamkan membunuh, mengharamkan riba, mengharamkan khomer, mengharamkan syirik, mengharamkan bid'ah. Kenapa? Karena Allah ingin kebaikan untuk kita. Salah satu rahmat Allah, Allah mengharamkan yang haram, yang dosa, yang maksiat kepada Allah, karena di dalamnya kebaikan dunia akhirat. Ini perlu kita renungkan. Coba Pak, enggak ada pengharaman khomer. Khomer dijual bebas. Anak-anak kecil akan minum. Bukankah ini rahmat Allah yang sangat luar biasa? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Kemudian penulis mengatakan, "Walihadza lamma nazalat qala Umar radhiyallahu anhu intahaina." Oleh karena itu ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kami berhenti." Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Fa amal khamru fa huwa kullu muskirin khamaral aqla wa ghattahu min ayyi naw'in kana. Lihat, kemudian Syekh menjelaskan apa itu khamar. Khamar artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal fikiran. Menghilangkan akal fikiran dan menutupinya, tidak membuat orang tidak sadar mabuk, membuat orang tidak menyadari apa yang ia ucapkan, menutupi akal. Khomer itu dari kata-kata diambil dari tiga huruf kha, mim dan ra yang menunjukkan kepada asakr, artinya tertutup semua akalnya. dan apapun macamnya, dari apapun macamnya, khamr. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal maisiru fahuwa kullul mughalabati allati yakunu fiha 'iwadun minat tarafaini minan nardi wasyatranji wa kullu mughalabatin qawliyatin aw fi'liyatin. Artinya, sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang ada, yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak. Ini pengertian judi. Saling mengalahkan yang ada taruhan. Itu judi. Biasa diartikan oleh para ulama juga adalah untung-untungan dengan taruhan. Itu judi. Saling mengalahkan yang ada taruhan itu judi. Itu pengertian judi. Seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan. Ya, dadu, catur, dan segala macam usaha saling mengalahkan. Kalau ada taruhannya, judi dia. Kalau nggak ada taruhannya, apakah disebut judi juga? Maka jawabannya tidak, akan tetapi itu termasuk perkara yang lahu, melalaikan, yang menghantarkan seseorang tidak berzikir kepada Allah, menghalangi seorang dari sholat dan pergi ke masjid. Kemudian penulis mengatakan, baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan kuda, nah, siwa musabaqatil khail wal ibili was sihami, selain dari perlombaan berkuda, unta atau memanah, fa innaha mubahatun, karena hal-hal tersebut adalah boleh, liqauniha mu'inatun alal jihad, karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam berjihad, liqauniha mu'inatan alal jihad, karena hal-hal tersebut membantu dalam jihad. Falihadza rakhasa fiha syari'u, dan karena itulah Allah memberikan rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Keringanan padanya. La sabqa illa fil khail, tidak ada perlombaan kecuali di dalam berkuda, memanah, dan naik unta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, dan saya pesan untuk di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa bahwa hari raya Idul Adha tanggal 24 September. 24 September berarti kalau dihitung dari sekarang, tanggal satunya besok, yaitu tanggal 14 September. Betul? 15 September. Ya. Yang ingin saya ingatkan kepada jamaah sekalian dan juga para pendengar Radio Gema Madinah dan juga pendengar dakwah sunnah streaming live yang di luar sana dan juga jamaah sekalian, dan mungkin ini nanti disebarkan melalui SMS center, kemudian BBM dakwah sunnah, dan semua keputusan-keputusan dan semua media kita yang kita miliki kita sebarkan agar bermanfaat untuk kaum muslim. Ternyata di Arab Saudi pun sama, 24 September 2015, insyaallah sama. Tadi sudah saya perintahkan kawan-kawan untuk mencari beritanya, mereka dapat bahwa Arab Saudi pun juga sama. Jadi tanggal 1 Zulhijjah mulai tanggal 15 September 2015, yang bertepatan dengan hari Selasa. Ya, berarti di sana terdapat banyak hukum. Ini yang akan saya bicarakan. Mohon maaf waktunya saya minta sedikit, dan nanti malam juga saya akan sebutkan depan jamaah yang lebih banyak. Yang pertama, hukumnya bagi siapa ingin berkurban yang berkaitan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Idza ra'aytum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh kulit atau rambut sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna min sya'rihi syai'an wala adfarihi syai'an. Jangan sekali-kali dia memotong kuku atau rambut pun sedikit pun. Ini hukum yang pertama. Berarti kalau dilihat awal bulan Dzulhijjah, mulai nanti malam terbenam matahari, hukum ini berlaku. Bagi siapa? Bagi yang berkurban, yang membeli hewan kurban. Yang kedua, berarti untuk puasa hari Arafah bisa dikerjakan pada tanggal 23 September yang bertepatan dengan hari apa itu? Rabu. Ya, puasa hari Arafah bertepatan dengan hari apa? Hari Rabu, tanggal 23 September. Sedangkan kalau orang ingin berpuasa dari mulai tanggal 1 dan pendapat yang lebih kuat itu boleh, ya, Imam Nawawi membolehkan, Imam Ibnu Utsaimin membolehkan, silahkan saja, bahkan itu amalan-amalan utama, lebih utama dari berjihad di jalan Allah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai, bisa dimulai dari besok hari. Ya, tetapi dia tidak wajib. Jangan kalau seandainya ada kawan di Higa kada berpuasa. Kenapa ada berpuasa kamu nih? Ya, kenapa? Ya, tidak wajib. Hatta Syawal enggak wajib. Jangan sampai terlalu berlebihan di dalam beragama. Syawal tidak wajib. Mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang keperluannya dan semisalnya. Jangan mewajibkan yang tidak wajib hanya sebatas dengan semangat. Betul, ya, dia tidak boleh ditinggalkan dengan malas, tidak boleh. Akan tetapi tidak, tetap hukumnya apa? Tidak wajib. Kemudian berarti bertakbir pun bisa dilakukan mulai nanti malam. Bertakbir yang mutlak, ya, dimanapun kita bertakbir, sebelum segala sesuatu di rumah kita. Coba di rumah kita, para lelaki kan pemimpin rumah, maka bertakbir di rumah. Ajari anak-anak untuk pintar bertakbir di hari-hari ini. Agungkan hari-hari ini, hari agung, lebih agung dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan siangnya. Agungkan. Ini sunnah yang hampir hilang di tengah kaum muslim, mengagungkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari agung sampai Allah bersumpah. Wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah atasnya. Maka Bapak Ibu, itu beberapa hukum yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ada kesesuaian dengan Arab Saudi. Kalau tidak ada kesesuaian, repot. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah kita nih, kalau tidak ada kesesuaian, apakah kita mengikuti pemerintah atau mengikuti Arafahnya orang di Arafah? Sebagian ulama mengatakan ikuti pemerintah di daerah masing-masing. Kenapa? Karena Ramadan kita mengikuti pemerintah. Semestinya kita harus konsekuensi mengikuti pemerintah juga dalam hal ini. Ada pendapat yang lain? Tidak. Yang namanya Arafah sesuai dengan orang yang berwukuf di Arafah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian saya pesan untuk kejadian yang ada, yang terjadi di Masjidil Haram. Memang sulit untuk dibendung. Dan manusia itu sifatnya ujub. Terlihat dari sini sifatnya ujub. Manusia secara umum, saya tidak menuduh person orang, manusia mempunyai sifat ujub. Salah satu diantaranya adalah, ini saya sebarkan, saya yang paling pertama kali tahu. Gak perlu ya, itu musibah, kenapa harus disebar? Musibah, doakan mereka semoga menjadi husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid, sedang berhaji di tanah suci hari Jumat, ya, keutamaan sangat luar biasa. Maka seseorang harus jangan latah dengan seperti itu. Sedikit-sedikit berita langsung sebarin. Ini ada sifat ujub. Saya loh yang tahu pertama kali, sebarin. Nah, sayangnya itu loh. Ujub itu kan artinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, an yara nafsahu yamliku syai'an laisa 'inda ghairi. Dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak perlu kita sebarkan yang seperti itu, yang seperti itu malah seharusnya kita mendoakan mereka, keluarganya sabar dan semisalnya. Waktunya habis, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.